beliau. Kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal masih bisa melanjutkan kajian walaupun agak terlambat. Sampai poin yang keberapa? Ada yang mencatat? Kita masuk 240. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala qultu li abi Abdullah, putranya Imam Ahmad ibn Hanbal, suatu hari beliau bertanya kepada bapaknya, yani Imam Ahmad, aku bertanya kepada bapakku, manir rafidi, siapakah rafidah itu? Siapakah kaum rafidah itu? Qala, beliau mengatakan, alladzina yashtamu wa yasubbu Abu Bakrin wa Umar. Kaum rafidah itu, yani Syiah, Syiah sekte Rafidah. Mereka adalah orang-orang yang mencela, wayasubbu, dan menghina Abu Bakar dan Umar. Wasa'altu abi, dan aku pun bertanya kepada bapakku, yani kepada Imam Ahmad, an rajulin yashtumu rajulan min ashabi Rasulillah, apa hukumnya seorang mencerca, mencela salah satu di antara sahabat Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, ma arahu alal Islam, tidaklah aku berpendapat dia berada di atas Islam. Jadi menurutku dia bukan seorang Muslim. Hukum mencerca sahabat itu ada dua. Yang pertama, mengkafirkan pelakunya. Jikalau penghinaan kepada para sahabat itu berkaitan dengan ilmu yang dibawa oleh sahabat, dia tidak ada masalah dengan sahabat tiba-tiba mencerca Muawiyah, tiba-tiba mencerca Ali, mencerca Abu Bakar, Umar. Ada apa denganmu? Tak lain cercaanmu itu yang diserang olehmu, yang dihina olehmu, karena mereka adalah pembawa ilmu Rasul alaihissalatu wassalam. Maka cercaan jenis pertama ini mengkafirkan pelakunya. Yang kedua, mencerca sahabat bukan karena faktor keagamaannya, tapi karena faktor fisiknya umpamanya, syakhsiyah, per individunya, personnya, bukan kaitannya dengan keagamaannya, maka ini dosa besar. Bahkan pelakunya masuk pada dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Sehingga Imam Ahmad ketika ditanya tentang ada orang yang mencela sahabat Rasul, apa hukumnya? Dia bukan muslim. Karena cercaan kepada para sahabat yang dituju dengannya adalah agama yang dibawa oleh sahabat itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan dia dengan sahabat secara pribadi. Tidak ada tidak bermasalah-masalah bisnis, perniagaan, tidak ada, enggak pernah ketemu, enggak pernah utang piutang, tidak ada masalah. Secara individunya enggak masalah. Kenapa kok kamu benci sama Abu Bakar umamanya? Kenapa kamu benci kepada Utsman? Oh ya, karena Abu Bakar itu begini, ya, urusan agamanya berarti. Maka kamu kafir, wal'iyadu billah. Maka sangat berhati-hati sekali dari membicarakan sahabat-sahabat Rasul. Jangan sampai terucap di lisan-lisan kita kata-kata cercaan, makian, celaan yang menunjukkan kepada tuduhan jelek kepada para sahabat. Hati-hati. Siapa yang mengatakan kalimat itu, minimalnya dia adalah ahlu bid'ah, maksimalnya dia kafir, keluar dari Islam. Contohnya siapa yang dikafirkan oleh para ulama? Syiah Rafidhah. Syiah itu bersekte-sekte. Syiah itu beraliran-aliran. Yang dikafirkan, disepakati kafirnya adalah Syiah Ar-Rafidhah. Dan Syiah Rafidhah itulah Syiah yang paling besar sekarang ini di muka bumi ini, yang dipimpin dari negeri Irak sana, dari Iran, Irak juga banyak sekali sana, Yaman, Syiah Houthi yang melawan dan membunuh para ulama Ahlu Sunnah di Yaman, Syiah Houthi itu juga alirannya Rafidhah. Kita masuk kepada 241. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sifatul mu'mini min ahli sunnati. Sifat seorang mukmin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah di antaranya ditulis nak sama antum nak, man 'arafa haqqas salafi alladzina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Di antara sifat seorang mukmin ahli sunnati wal jamaah adalah mengenal hak salaf yang harus dihormati, mengenal atau mengerti hak para salaf ini apa, dihormati. Allah telah memilih mereka sebagai sahabat nabinya. Ikhtarahumullahu, Allah telah memilih mereka para sahabat sebagai sahabat nabinya, yakni Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa tarahamu ala jami' ashabi Muhammadin. Yang kedua, merahmati semua sahabat-sahabat Rasulullah, saghirihim wa kabirihim, baik sahabat yang kecil maupun sahabat yang besar, wa haddatha bi fadailihim, dan mengucapkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Mengerti tentang haknya para salaf. Yang kedua, merahmati mereka. Dan yang ketiga, membicarakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Yang berikutnya, wa amsak amma syajara bainahum. Termasuk sifat seorang mukmin ahli sunnah adalah menahan diri dari membicarakan kejadian yang terjadi pada mereka. Menahan diri. Menahan diri dalam hal ini apa? Jangan ikut berbicara tentang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah mereka. Hada majtama alaihi ulama'u fil afaq. Kata Imam Ahmad, ini adalah kesepakatan para ulama dari segala penjuru dunia. Seorang mukmin ahli sunnah mengerti betul tentang kedudukan para sahabat. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Maka kita harus merahmati mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka, berbicara tentang keutamaannya mereka, dan jangan berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka. Itu seorang mukmin ahli sunnah. Yang berikutnya, kita lewati begitu dengan cepat karena itu sudah terulang di nukilan-nukilan yang sebelumnya. Kita masuk pada poin ke-242. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa yara ashabul hadithi الكف عما شجر بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وتدهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون التراحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, akidahnya ulama salaf, ulama ahlul hadis, beliau mengatakan ashabul hadis, ulama-ulama ahlu sunnah dari zaman salaf sampai hari ini, mereka memiliki keyakinan. Keyakinan itu sama. Dari dulu sampai sekarang keyakinannya sama. Apa itu? Menahan diri dari membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Yang kedua, tadhirul alsinah, membersihkan lisan-lisan kita dari menyebut tentang hal-hal aib yang ada pada mereka. Bersihkan lisanmu dengan cara tidak membicarakan hal kejelekan yang ada pada mereka atau hal-hal yang aib yang ada pada mereka. Wa tarahumu ala jami'ihim, dan ahlu sunnah ashabul hadis meyakini wajibnya merahmati semua para sahabat, mencintai mereka semuanya. Anda perhatikan di sini, kalau sudah selesai menulis, yang ngantuk lihat dulu sini, nanti ngantuk lagi nggak apa-apa. Mengapa Ahlus Sunnah melarang kita umat Islam siapapun berbicara tentang para sahabat dengan nada celaan, ejekan, atau membicarakan kekurangan yang ada pada mereka? Mengapa itu dilarang? Ini yang akan kami sampaikan. Mengapa itu dilarang? Jawabannya perhatikan betul. Agama Islam ini adalah milik Allah Azza wa Jal sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam melalui Malaikat Jibril. Kemudian oleh Rasul diajarkan semuanya dari satu sampai yang terakhir. Bahasa kitanya biasa dari A sampai Z total sudah diajarkan secara teori ilmiah dan juga secara amaliah. Kepada siapa? Kepada siapa? Para sahabat. Nah, berarti sanad yang membawa Islam ini setelah Rasul, para sahabat. Kemudian baru tabi'in dan begitu seterusnya sampai hari ini. Kalau para sahabat tidak dipercayai oleh umat Islam, kalau para sahabat kehormatannya jatuh di kacamata umat Islam, kalau para sahabat dicela, dihinakan, direndahkan, apakah mungkin umat ini akan mengikuti sahabat? Hah? Apa mungkin umat ini akan mengikuti sahabat yang sahabat Rasul sudah dicerca, dihina, dimaki, direndahkan? Siapa itu sahabat jelek? Siapa itu sahabat? Nah, terus ikuti sahabat? Ya enggak mau, orang jelek kok diikuti. Itu resikonya yang akan terjadi. Di samping itu, Allah memuji sahabat. Rasul memuji sahabat. Allah tidak menyebut satupun aib pada para sahabat. Yang hanya sahabat manusia biasa. Tentu ada kekurangan, maksudnya begitu. Apalagi terjadi pada mereka pertempuran perang Siffin dan perang Jamal. Kalau kita membicarakan sahabat itu dengan nada cercaan, nada penghinaan, sahabat dimaki, dicela, jatuh kehormatannya, jatuh kewibawaannya, maka bagaimana mungkin kita akan berguru kepada orang yang telah kita jatuhkan, yang telah kita rendahkan? Bagaimana mungkin kita akan tahu Islam padahal Islam melalui para sahabat? Mudeng sampai sini kaum muslimin. Saya berikan contoh berikutnya. Kaum Syiah, di antara yang paling ekstrim adalah Rafidah, mengkafirkan semua sahabat kecuali hanya beberapa orang, tidak lebih dari jari tangan, Fatimah, Ali, Miqdad, dan beberapa orang saja. Ketika mereka mencerca Abu Bakar, mencerca bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman, mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Sehingga mereka sangat marah dengan namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, dan marah kepada semua sahabat, dikafirkan semuanya. Akibatnya apa? Syiah Rafidah beragama? Apakah mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Karena Al-Quran kalau mau diterima harus mempercayai para sahabat. Hadis kalau mau dipakai harus mempercayai sahabat. Lah sahabatnya saja mereka sudah hancurkan, nambah baiknya. sudah mereka cerca, bahkan mereka kafirkan. Akibatnya mereka beragama tidak dengan Al-Quran dan tidak dengan As-Sunnah. Dari mana mereka beragama? Hawa nafsu. Ini syahraf Allah. Di antaranya mereka mengesahkan nikah mut'ah, kawin kontrak 2 jam, 3 jam atau sehari 2 hari. Dan mereka memberikan hasungan kepada perempuan-perempuan mereka untuk senang di mut'ah. Bahkan seorang ibu yang sudah punya suami, dia diberi semangat untuk bermut'ah tanpa izin suaminya. Bahkan boleh guru mereka bermut'ah dengan bayi yang baru lahir. Dan yang lainnya. Kacau balau keyakinan mereka. Maka mereka kafir. Hah, ahlul bid'ah. Untuk berhatikan ke sini masih. Yang ngantuk nanti tambahnya nanti. Yang sekarang. Ahlul bid'ah berkesempatan memasukkan bid'ahnya dari jalur ini. Mereka mencerca sahabat walaupun tidak seperti dahsyatnya Syiah. Cercanya mereka kepada para sahabat apa? Disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Ahlul bid'ah mengatakan bi anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakfinahu. Para sahabat itu belum sempurna dalam menyampaikan Islam. Para sahabat itu belum sempurna dalam menyampaikan Islam dikarenakan para sahabat sibuk perang. Sehingga banyak sekali syariat, ajaran-ajaran yang luput belum disampaikan. Contohnya ini loh, amalan baru yang kita adakan ini memang tidak ada di zaman Rasul, tidak ada sanadnya sampai sahabat, tetapi ini bagian dari Islam. Cuman sahabat belum menyampaikannya. Begitu ucapannya mereka. Membuka celah supaya bid'ah mereka itu bisa diterima dengan argumentasi bahwa sahabat itu belum menyampaikan Islam secara utuh, masih ada yang tercecer, di antaranya ini loh bid'ah hasanah yang kami lakukan. Ini ucapan yang sangat mengerikan karena menuduh para sahabat berdusta, berbohong, menyembunyikan kebenaran dan belum menyampaikan semuanya. Disebutkan Imam Al-Barbahari, pelakunya dhalun mudillun muhdithun fi amri din lama lisamin. Dia adalah mubtadi', sesat dan menyesatkan, dan dia adalah orang yang akan membuat bid'ah dimasukkan ke dalam Islam sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Jadi ahlul bid'ah itu berkepentingan juga dalam mencela sahabat agar supaya mereka berhasil memasukkan bid'ahnya ke kalangan kaum muslimin. Maka prinsip ini ahlus sunnah sangat kokoh. Antum lihat berapa lembar sudah bab ini. Masya Allah, ayat, hadis, nukilan para ulama. Ini prinsip. Siapa yang menyelisih prinsip yang satu ini, maka dia bukan ahlus sunnah. Mencerca saja satu sahabat, dia bukan ahlus sunnah. Dia adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena prinsip ahlus sunnah wal jamaah, prinsip dakwah salafiyah adalah mencintai semua sahabat, menghormati semua sahabat. Berbicara mereka, membicarakan mereka dengan penuh kemuliaan, sanjungan, penghormatan. Dan dilarang untuk berbicara tentang hal yang menjelekkan mereka, mencerca mereka. Nabi mengatakan, "Idza dzikra ashabi famsiku," apabila disebut tentang sahabatku, maka tahanlah oleh kalian. Yani jangan engkau berbicara tentang kejelekan para sahabat. Bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya nomor ke-243. Qala Ibnu Hajar. Yang mau ngantuk lanjut. Nah, Bapak, saya tak baca. Nanti kalau penting saya gugah lagi. Ya. Qala Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ittafaqa ahlul islami. Antum tulis nak, ini pendek. Bisa nulis bahasa Arabnya belum? Belum. Ya, bahasa Indonesianya. Tulis, nanti saya tanyakan. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ittafaqa ahlul islam, kaum muslimin telah sepakat ala anna jami'a sahabati udulun, bahwa semua sahabat itu terpercaya. Kaum muslimin sepakat untuk mengatakan apa? Bahwa semua para sahabat itu terpercaya. Walam yukhalif fi dhalika illa syudzudun minal mubtadi'ati. Dan tidak ada yang menyelisihi kesepakatan ini kecuali ahlul bid'ah. Tidak ada yang menyelisih kesepakatan ini. Kesepakatan apa? Kesepakatan apa tadi, Pak? Kesepakatan bahwa semua sahabat terpercaya. Itu semua kaum muslimin sepakat. Ahlus sunnah sepakat. Yang tidak percaya dengan hal ini, mereka-mereka ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah menyelisih ahlus sunnah? Ya karena bukan pengikut sunnah, Pak. Mereka ahlul bid'ah, pengikut bid'ah. Karena itu tidak sepakat dengan ahlus sunnah. Apa kepentingannya mereka mencerca sahabat? Supaya bisa memasukkan bid'ah mereka. Ketika ditanya, mana dalilnya? Adakah sahabat melakukan ini di zaman Nabi dulu? Adakah seorang sahabat yang meriwayatkannya? Jawaban mereka, para sahabat itu belum menyampaikan semuanya. Gak semua sahabat itu terpercaya. Ini loh amalan baik, tetapi para sahabat belum menyampaikannya. Ini amalan baik yang masih tercecer. Sehingga jangan apa-apa sahabat. Enggak semuanya terpercaya. Ini ahli bid'ah. Mereka mencerca sahabat karena berkepentingan memasukkan bid'ahnya kepada Islam. Faham dong? Bisa dipahami hadirin ya. Coba apa yang kamu tulis tadi, nak? Berkata Imam Ibnu Hajar, nah, yang lainnya bagaimana tulisannya? Kamu nak baca. Ditulis kamu nak tadi kurang Imam Ibn Hajar. Nak ditulis sama kamu Al Imam Ibn Hajar. Ya, yang sempurna ya. Yang berikutnya, ini agak panjang. Enggak usah ditulis enggak apa-apa. Didengar saja ya. Bayan ke 244. Qala Al Imam Muhammad Ibn Ali rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhanna. Berkata atau berkisah kepada kami, telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Muhanna. Nama orang Al-Imam Muhanna. Qala sa'altu Ahmada. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Al-Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Faqala kufi. Fakultu kaifa huwa? Qala kama sya'allah. Kultu kaifa huwa ya Aba Abdillah? Qala la yu'jibuni an uhaddith 'anhu. Qultu lima? Qala yuhaddith bi ahaditha fiha tanaqqusun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kisah ini, sikap Imam Ahmad kepada salah seorang rawi hadis, penghafal hadis. Imam Ahmad tidak mau menyebut riwayat dari orang ini. Kenapa alasannya? Karena orang ini meriwayatkan riwayat-riwayat yang terdapat padanya cercaan kepada para sahabat. Riwayat tersebut riwayat batilah. Tetapi orang ini menukilkannya. Saya tidak percaya dengan dia. Karena itu beliau, Imam Ahmad, tidak mengambil hadisnya. Kita baca. Berkata seorang yang bernama Muhammad ibn Ali. Qala haddatsana Muhanna. Telah menyampaikan kepada kami sebuah kisah Al-Imam Muhanna. Imam Muhanna murid Imam Ahmad bin Hanbal. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang tokoh. Ini seorang tokoh yang bernama Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Aku bertanya, siapa orang ini Imam Ahmad? Jawab, Kufi, dia dari negeri Kufah. Itu bukan jawaban yang dimaukan. Dia itu ahlussunnah atau bukan? Bukan, ini siapa? Oh, dia dari Cilongok. Oh, bukan tempatnya yang ditanya. Dia ahlussunnah atau bukan? Itu yang ditanyakan. Tapi Imam Ahmad menghindar. Dia orang dari Kufah. Selesai. Dikejar oleh sang pertanyaan yang bertanya tadi, muridnya. Kultu kaifa huwa, bagaimana dia itu? Ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Syuful lihat barakallahu fikum, pertanyaan ini sudah dari salaf. Kalau jenengan belum kenal fulan siapa, tanya. Antum ikhwan, kenal orang itu? Kenal. Siapa? Purwokerto orangnya, dari Purwokerto umpamanya. Bukan tempatnya, dia salafi atau sururi, itu yang ditanyakan. Oh, itu dia sururi. Dia ngajinya maha ula bersama mereka. Oh, itu yang saya maukan. Bukan orang Purwokerto. Gak urus dari mana dia. Cuman kadang ketonang pasar Cilongok. Artak salami ketone kok. Beda baik ya, orang serk teman, oh sururi. Nah, bisa terjadi tidak? Bisa. Nah, pertanyaan seperti ini sah, bukan sesuatu yang salah. Ini sudah dari zaman dulu. Ma'aman huwa, pertanyaan yang sering kita tanyakan. Dia bersama siapa? Itu sudah dari zaman dulu. Ma'aman anta. Kamu bersama dengan siapa kamu? Ana ma'a Imam Ahmad. Khalas. Anta min ahli sunnah. Dari zaman dulu kalimat itu. Sekarang-sekarang ini sering kita tanyakan. Antum sama siapa ahli hajinya? Ta'limnya. Disebut ustadznya mereka. Oh, khalas, selesai sudah. huwa minhum, dia bagian dari mereka. Antum kalau ketemu sama masyayikh di Madinah, ya, terutama yang sering ke Indonesia, antum ketemu Syekh, ana min Indonesia, saya dari Indonesia, ahlan, ahlan. Dah butuh tanya, kamu dari kampung mana, RT RW pira, camatan apa, ndak? Pertanyaannya, antaman, antamaman, kamu bersama siapa dalam dakwah? Begitu pertanyaannya. Ana ma'usad Qamar, Ustaz Samah, masyhurin dan antas salafi. Begitu jawabannya. Antum ta'lim bersama Ustaz Samah. Ustaz Samah seorang ustaz yang terkenal di kalangan kami, da'i salafi. Maka antas salafi. Begitu. Tafadhal ijlis ma'ana. Silakan duduk di situ. Itu kalau antum paham bahasa Arab. Kalau enggak paham bahasa Arab, bimtok, Pak. Begitu cara memperkenalkan diri kepada masyayikh. Mesti ditanya, entah ma'aman. Mana Indonesia? Indonesia, banyak orang Indonesia. Entah ma'aman. Itu pertanyaannya. Atau untuk memperkenal gini, ana Indonesia, Syekh, ana ma'usad Qamar. Masya Allah, ahlan. Wah, masyhur indana. Belum boleh jawabnya gitu. Paham, Tom? Nah, kali ini ditanya Imam Ahmad tentang orang yang bernama Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Kaifa huwa? Gimana dia itu posisinya? Qala kama syaa Allah. Masih Imam Ahmad ngomong-ngomong. Ya, dia seperti yang Allah kehendaki. Begitu. Qala kaifa ya Abu Abdillah? Tanya lagi, dia itu yang seperti apa posisi manhajiahnya? Kenapa demikian? Kenapa ditanya seperti itu? Karena Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadisnya orang ini. Karena itu orang-orang pada bertanya-tanya, kok Imam Ahmad tidak pernah menukilkan riwayat hadis Ubaidillah ibn Musa al-Abasi? Ketika ditanyakan kepada beliau, apa alasannya? Qala, beliau mengatakan, la yu'jibuni an uhadditsa anhu. Aku enggak suka meriwayatkan hadis darinya. Aku tidak suka mengatakan qala haddatsani Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Lu enggak mau. Aku enggak suka. Loh, tentunya ada masalah. Masalahnya apa ini? Maka ditanyakan kembali, qultu lima, kenapa demikian? Qala Imam Ahmad mengatakan alasannya, yuhadithu bi ahadith, orang ini Ubaidillah ibn Musa al-Abasi, dia meriwayatkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat, saya ulangi, dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang mengandungi celaan kepada para sahabat. Yang mengandungi celaan kepada para sahabat. Karena itu saya tidak menyukainya. Kenapa? Karena dia ahlul bid'ah. Dengan dia meriwayatkan riwayat yang mencerca para sahabat, berarti padanya terdapat kebencian kepada para sahabat. Dengan ini dia minimalnya ahlul bid'ah, sahibul hawa. Karena ahlu sunnah tidak mungkin untuk mengucapkan kata-kata, apalagi meriwayatkan sebuah riwayat yang mengandungi cercaan kepada para sahabat. Ahlu sunnah mencintai sahabat sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan mereka. Kenapa? Kenapa kita seperti itu? Sekali lagi, karena kalau kita ada dalam hati kita tidak percaya kepada sahabat, maka akan mempertanyakan riwayat yang datang dari sahabat ini. Hati-hati. Orang yang tidak terpercaya tidak boleh diambil ilmunya. Sahabat, kalau sampai engkau tidak percaya atau engkau ragu dengan kemuliaan mereka, ragu dengan kepercayaannya mereka, ragu bahwa mereka adalah orang yang terpercaya, maka secara otomatis ilmunya sahabat pun engkau akan tinggalkan. Tidak terpercaya, bahasa lainnya apa Pak? Pendusta. Tukang lembok. Ada orang datang ke menjenengan, kantum, mas, aku utang duit ya, pira 1 juta, ulan ngartek balekna, lah tukang lembok, 1 juta, seketiu beratak wei, 1 juta, kenapa? Karena dia sudah terkenal tukang lembok, kemana-mana, dondone utang tok, na'udzubillahi min dzalik, ya. Di zaman sekarang ini, kalau antum mendengarkan seseorang mencerca sahabat, khalas selesai. Tinggalkan dia, jangan kau dengarkan ilmunya. Dia ahlul bid'ah. Keras dalam hal ini. Ada ustaz mencela Abu Hurairah, wah itu bukan ustaz ahlul sunnah, itu ahlul bid'ah itu. Ya? Kaum sufi di negeri kita ini, banyak sekali di postingan-postingannya mereka itu cercaan kepada para sahabat. Otomatis tinggalkan mereka. Karena memang mereka adalah ahlul bid'ah. Qala Hanbal rahimahullah ta'ala, simitu Abu Abdullah yakul. Ini agak panjang. Akhraja ilayna Gundar Muhammadun ibn Ja'far kutubahu عن شعبة فكتبنا منها كنت أنا وخلف ابن سالم المخرمي وكان فيها تلك الأحاديث يعني التي فيها ذكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم فما أنا فلم أكتبها وما خلف فكتبها الوجه كلها قال ابو عبد الله كنت اكتب لسنيدة ودى الكلام قل لابي عبد الله لما قال لي اعرف ما روى شعبه قال ابو عبد الله لو احب ان يكتب هذه الحديث التي فيها ذكر السيد النبي صلى الله عليه وسلم لا حلال ولا حرام ولا سنن قلت اكتبها قال لا تنظر فيها وشيء في تلك من العلم alaka bisnin fiqhi wa ma yanfa'ukum. Ada sebuah kisah, kisah perjalanan talabul ilminya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dulu beliau akhraja ilaina, Imam Ahmad bersama seorang yang bernama Khalfun ibn Salim bersama-sama belajar mencari ilmu. Di waktu itu yang dihadapi adalah Gundar Muhammad bin Ja'far. Akhrajilaina Gundar Muhammad bin Ja'far. Disampaikan kitab yang ditulis di situ oleh Imam Syu'bah. Maka kami menulisnya, menyusun kitab itu. Aku dan temanku Khalf ibn Salim mulai menulis riwayat-riwayat tersebut. Nah, didapati di buku itu ada riwayat-riwayat yang mencerca sahabat. Kisah-kisah yang mencerca sahabat. Maka aku Imam Ahmad tidak mau menulis. Adapun temanku menulis secara urut. Ketika ditanyakan, kenapa engkau tidak mau menulis? Jawabannya, dikarenakan pada riwayat-riwayat itu terdapat cercaan terhadap para sahabat. Ini menunjukkan Imam Ahmad sudah terdidik dari semenjak dulu kala, bahwa apapun yang berbau, bermuatan cercaan kepada para sahabat, hindari total. Tidak usah engkau baca, apalagi engkau tulis. Apalagi kalau zaman sekarang ini engkau posting dan engkau sebarkan, jangan. Siapa, apakah ada di zaman sekarang ini yang mencari sahabat? Banyak mas. Kitab Syiah banyak. Saya pernah diberitahukan, ada channelnya Syiah Indonesia. Saya lupa itu apa. Karena gak mau ngomong juga di depan antum, nanti penasaran. Itu isinya cercaan. Cercaan yang dibingkai dengan kisah. Situ dicerca fulan, ini mengerikan sekali. Kalau anak-anak zaman sekarang ini yang tidak mengenal sejarah, dia akan ikut-ikutan mencerca Abu Hurairah, mencerca Aisyah radhiyallahu anha, mencerca tulisan tersebut. Bahkan ceramahnya kaum Syiah yang berbahasa Arab di Indonesia kan diterjemahkan. Banyak itu berhamburan. Hati-hatilah, waspadalah. Prinsip ini pegang. Kalau begitu ada tulisan yang memojokkan sahabat, tinggalkan. Itu tulisan ahlul bid'ah. Jangan kau baca, jangan kau tulis, jangan kau sebarkan. Ini sikap Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang terakhir, poin keempat 246. Poinnya pendek, tulis nak sama kamu nak. Santri nulis ya. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, kana dulu seorang ulama yang bernama Salam ibn Abi Muti', akhadha kitab Abi Awanah, mengambil kitab punyanya Abu Awanah, mengambil kitab, satu kitab miliknya Abu Awanah. Dalam kitab itu terdapat riwayat-riwayat cercaan kepada para sahabat. Diambil kitab itu, di dalamnya terdapat riwayat-riwayat mencerca para sahabat. Fa ahraqa ahadits al-A'mash fi tilka, maka beliau bakar lembaran-lembaran yang di situ terdapat riwayat-riwayat cercaan kepada para sahabat. Bingung nulisnya apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Kesimpulannya adalah, kaum muslimin, kalau engkau mendapati buku Syiah atau buku di situ terdapat cercaan kepada sahabat, sudah tidak usah dibaca. Bakar saja. Jangan disimpan. Kalau disimpan nanti diambil oleh anakmu, dibaca anakmu, sesat dia. Buku sesat itu jangan disimpan, Pak. Disimpan rapi-rapi, diikat dengan apa? Tali rafia, dimasukkan ke dus, ditaruh di lemari paling bawah. Satu hari engkau meninggal dunia, anakmu iseng-iseng buka lemari kamu, di bawah bajunya Abi, di bawahnya ada buku. Abi nyimpan kitab rapih betul. Ini kitab tentunya sangat bermanfaat, padahal kitab sesat. Begitu dibuka, Abi bacanya ini ya, diyakini sama anakmu, sesatlah. Karena itu jangan pernah menyimpan buku sesat di rumahmu, gak aman. Bakar. Ini contohnya. Bakar. Agar jangan sampai terbaca kembali oleh orang lain. Mumpung kamu tahu, belum tentu anakmu tahu, belum tentu istrimu tahu. Istrimu akan dengan bangganya, nak, itu kitabnya abimu itu. abimu kutubuku. Kutubuku ketika sesat. Setelah jadi salafi itu gak pernah dibaca. Uminya gak tahu yang kayak gitu. Taunya itu buku disimpan rapi dari dulu. Gak tahu kita apa-apa itu. Coba kamu yang dari pondok baca nak. Oh, malah disuruh baca. Jangan pernah menyimpan buku sesat di rumah. Ambil tindakan bakar buku itu. Nek dirongsok nak pripun. Nggo bungkus apa gawe tempe mendoan. Juga jangan Pak. Bok satu saat ada yang lagi makan mendoan terus baca. Iseng ya. Maka sesatlah dia gara-gara rongsokanmu. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.